Nah, kita masuk pada hadis yang ke-126. Suaranya serak. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala An Sumayyi Mawla Abi Bakrin Ibni Abdurrahman Ibni Al-Harith Ibni Hisham An Abi Saleh As-Samman An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna fuqara'a al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu Ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wa na'imil muqim Qala wa madza qalu yusalluna kama nusalli وَيَسُمُونَ كَمَا نَسُوم وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّق وَيُؤْتِقُونَ وَلَا نُؤْتِق Hadis yang ke-126 dari Abi Hurairah dan beliau menyebutkan dengan sanadnya Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Muhajirin ini sahabat yang sebelumnya tinggal di Mekah. Kemudian mereka hijrah untuk menjaga agamanya bersama Rasulullah ke Madinah. Nah, fuqara'ul muhajirin mereka datang menemui Rasul. Dan berkata, Ya Rasul, orang-orang kaya dari kalangan kami membawa atau pergi dengan membawa derajat yang mulia dan kenikmatan yang kekal. Qala kemudian Rasulullah menjawab, apa itu yang kalian maksud? Jadi orang-orang kaya dari kalangan kami, ya Rasul, mereka beruntung. Ya mereka berbekal derajat yang mulia dan juga kenikmatan yang besar, kekal. Lantas Rasulullah pun bertanya kepada mereka, apa yang kalian maksud? Maka sahabat kalangan muhajirin berkata, mereka sholat ya Rasul sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami pun puasa. Mereka bisa bersedekah, tapi kami tidak bisa. Mereka bisa membebaskan budak, tapi kami tidak bisa. Artinya ada amalan yang kami tidak bisa melakukan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka, seperti sedekah dan membebaskan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, afala uallimukum syai'a tudriku nabihi man sabaqakum wa tasbikuna man ba'dakum. Kemudian Rasulullah pun berkata, tidakkah aku ajarkan kepada kalian sebuah zikir, sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang sebelum kalian, dan kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Amalan besar ini. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak akan ada yang melebihi kalian siapapun kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian lakukan ini. Qalu, maka sahabat ini berkata, bala ya Rasulullah, tentu. Ya. Kami sambut ya Rasul, kami sangat menanti itu wahai Rasul. Qalu atau qala, maka Nabi menyatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun. Kalian mengucapkan tasbih, takbir dan tahmid. Kapan? Dubura kulli salatin, setelah sholat-sholat fardu kalian. Salasan wa salatina marroh, 33 kali. Qala Abu Saleh, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, ini Samman, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian tadi, mereka pulang, mereka mengamalkan apa yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian di kemudian hari mereka kembali datang menjumpai Nabi. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul iman bima fa'alna fa'alu mithlah. Wahai Rasul, apa yang kau ajarkan ini sampai ke telinga sahabat-sahabat kami dari kalangan orang kaya, kemudian mereka meniru apa yang telah kami amalkan darimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qala Sumayyi, atau Sumayyun berkata, salah satu rawi ini Sumayyun, fahadathu ba'da ahli bihadal hadith. Kemudian aku sampaikan hadith ini kepada sebagian keluargaku. Faqala, kemudian ia berkata, wahamta innama qala tusabbihullaha thalathan wa thalathin. وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. Kemudian keluarganya berkata, kamu salah, Sesungguhnya yang dikatakan Rasul itu bertasbih kepada Allah 33, takbirnya 33, tahmidnya 33. Tapi dalam hal ini nanti ada beberapa riwayat. Cara zikir dengan tasbih, takbir dan tahmid. Faraja'tu ila Abi Shalihin fa dzakartu lahu dzalik. Aku pun kembali menemui Abu Shalih, perawi yang langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan aku sampaikan kepada beliau tentang ini, bahwasanya aku tadi menemui keluargaku dan aku berkata sebagaimana apa yang kamu katakan, tapi mereka menyatakan bahwasanya aku salah. Yang benar adalah tasbihnya 33, takbirnya 33, tahmidnya 33. Faqala, kemudian Abu Shalih berkata, Allahu Akbar wa Subhanallah walhamdulillah. Hatta tablugha min jami'ihinna 33. Jadi mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, seluruhnya sampai hitungan 33. Digabung. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Di seluruhnya ini digabung menjadi 33. Ini riwayat ya, ada banyak riwayat nanti akan kita sampaikan. Ada beberapa kaifiat tata cara. Qala makna ijmali makna hadal hadis al-jalili huwa anna fuqara as-sahabati radhiyallahu anhum sya'aru bisabqi ikhwanihim al-aghniya bil a'mali salihah. Makna hadis yang mulia ini adalah tatkala para sahabat yang fakir ya, merasakan mereka telah diungguli, kalah. Dari kalangan sahabat yang kaya. Dalam hal apa? Bil a'mal as-salihah. Dalam hal amalan soleh. Ini peradaban yang hidup padanya atau pada masanya Rasulullah dan dikelilingi oleh para sahabat Nabi. Pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat Nabi, yakni pendidikan akhirat. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup mereka adalah akhirat. Dan ini peradaban yang betul-betul terjadi pada masa itu. Sehingga Nabi menyatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi ya generasiku ini. Di mana tujuan utama mereka adalah akhirat. Sehingga ketika mereka merasa kalah, dalam hal akhirat mereka mengeluh. Dan yang mereka keluhkan dari kalangan orang-orang kayanya adalah amalan yang mereka bisa mengamalkan. Namun, dari kalangan yang fuqara tidak bisa. Itu yang mereka keluhkan, bukan harta benda mereka. Bifadli qiyamihim bihuquqi amwalihim. Dengan mampunya mereka untuk menggunakan harta mereka untuk ibadah dengan hak-haknya. Mereka punya keutamaan bisa memenuhi hak-hak harta yang mereka miliki. Dan itu tentunya kaum fukoroknya tidak bisa. Karena ibadah yang sifatnya ibadah harta. Asyariyah yang syar'i. faghabatuhum, sehingga mereka pun iri. Iri dengan makna positif. Watamannau, dan berandai-andai. Laukana lahum minal amal mislama liulaikal agniya. Kalau seandainya mereka memiliki amalan seperti apa yang diamalkan oleh para agniya. Kalau dengan harta tidak bisa, maka dengan amalan ibadah yang lain. Nah, sehingga hal ini menggerakkan mereka, memotivasi mereka untuk bertemu Rasul, meminta kekhususan amalan buat yang fakir-fakir ini. Apa yang kira-kira kami amalkan kemudian sebanding dengan mereka, atau bisa mengungguli mereka. Berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. Bukan berlomba-lomba untuk keduniaan. Faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashkuna musibatahum fi faqdil ajri. Kemudian mereka datang menemui Nabi mengeluh karena mereka dapat musibah. Apa itu? Kehilangan pahala. Bukan kehilangan dunia, bukan kehilangan jabatan, tapi mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya. Ini dianggap musibah oleh mereka. Fa'arsyadahum ila hadza dzikri, kemudian Nabi pun ya dengan sebab itu memberikan sebuah amalan zikir. Alladzi yanaluna bihi aktsar mimma fatahum min al-ibadat al-maliyah. Yang zikir ini mampu dengannya mereka dapatkan lebih banyak dari apa yang terlewatkan dari ibadah dengan harta benda mereka. Jadi amalan ini kalau mereka kerjakan, maka bisa melampaui ibadah dengan harta yang mereka miliki. Falamma qamu bi hadza dzikri, tatkala mereka mampu mengamalkan beberapa saat zikir ini, ya, menjadi apa? Kekhususan kaum fuqara yang saat itu mendatangi Nabi, mereka sempat mengamalkan dan bahagia dengan itu. Taib. Dan ini diantara makna jauhnya atau faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya para sahabat itu menginginkan punya wirid khusus yang mereka bisa istiqomah dengan amalan tersebut. Yang kemungkinan kita belum punya, apa saat ini yang sudah kita khususkan waktu kita untuk mengamalkan perkara tadi. Contoh misalkan, ya, kita bertekad dalam sehari semalam 24 jam kita ambil yang taruhlah enggak usah banyak-banyak 1,5 jam atau 1 jam atau 1/2 jam untuk kita khusus fokus dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita duduk, kita zikir kepada Allah sebagai apa? Bentuk ibadah kita. Selain sholat yang wajib-wajib tentunya. Entah itu baca Quran, kita fokuskan 1/2 jam. Tidak boleh tidak prioritas. Tidak boleh ada yang mengganggu gugat waktu ini. Matikan HP-nya, tutup pintunya, masuk kamar, baca Quran 1/2 jam. Khusus setiap hari. Nah, sehingga apa? Mereka bisa mendawamkan dengan amalan ini, memfokuskan untuk mereka, ya, sisihkan. Dan itu dibiasakan setiap hari. Tadi untuk ya, seseorang itu betul-betul menginginkan dalam hal ibadah ini mendapatkan keutamaan dan terdepan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang dengannya mereka punya keutamaan dibanding yang lain. Kalau yang lain ibadahnya umum-umum, ya itu pun kadang-kadang ya tidak dia datangi. Sudah umum tapi jarang misalkan. Ini punya ibadah umumnya dijaga, tapi ditambahkan dengan yang khusus. Sami'ahumul aghniya, Fafa'alu mithlahum. Kemudian tentunya para sahabat aghnia juga tidak mau kalah. Di samping mereka sudah memiliki amalan khusus, bisa infak sedekah dengan harta benda mereka, ternyata tembus rahasia ini sampai ke telinga mereka. Bahwasannya kalangan dari fuqara sahabat mendapatkan amalan khusus dari Nabi, ijazah khusus. Apa itu? Zikir. Ba'da sholawat ini tadi. Setelah sholat-sholat ini. Akhirnya para aghnia pun mengamalkan persis dengan apa yang mereka amalkan. Ya, berlomba-lomba perlombaan yang ada pada mereka. Nah. Faja'al fuqara marratan ukhra. Maka para sahabat yang fakir-fakir ini datang kembali di lain waktu menemui Rasul. Yashkuna halahum. Kembali mengadukan perihal berita ini. Ya Rasul, apa yang engkau pesankan kepada kami daripada zikir-zikir ini terdengar oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan aghnia. Kemudian mereka juga ikut mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Kalah lagi kami. Kami tidak punya keistimewaan. Kenapa amalan kami sama? Kami tidak punya kekhususan. Adapun mereka punya apa? Bisa bersedekah. Bi annal fadilah allati ikhtassu biha wa aradu an yu'awwidhu biha naqsal ibadat al-maliyah fa'alahal aghniya. Di mana sebuah keutamaan yang mereka dikhususkan dengannya dan mereka menginginkan dengan itu untuk menggantikan kekurangan ibadah daripada ibadah harta, sehingga dengannya bisa sebanding menyusul ibadahnya para aghnia, terdengar dan dilakukan oleh para aghnia. Kami kalah lagi. Ya. Amalan kami sama, zikir kami sama, sholatnya juga sama, tapi mereka punya kelebihan dari kami. Bisa sedekah tadi. Nah, dan ini keutamaan. Siapapun yang Allah mudahkan dalam satu ibadah, tekuni dengan baik. Dimudahkan sholat, maka sholat itu jadikan amalan terbaiknya. Nah, bisa dia mengajak orang lain untuk sepertinya, walhamdulillah tidak bisa tekuni. Dan tidak perlu merendahkan orang lain yang tidak bisa sama seperti dia. Dia dikuatkan untuk puasa-puasa, Senin Kemisnya. Jika lo masih kurang, puasa Daud, tekuni. Jika bisa mengajak yang lain, ajak. Jika tidak bisa, tidak perlu merendahkan mereka. Itu maziyah, keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Nah, sebagai bentuk istimewaan tentunya, orang yang diberikan kemudahan ibadah dalam satu ibadah, ringan sekali, mudah keistimewaan buat dia. Ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau sebaliknya, dia diberikan harta, diistimewakan dengan hartanya, pandai sekali beribadah dengan harta. Walaupun mungkin sholatnya berat, walaupun mungkin puasanya berat, tapi dia punya keistimewaan. Apa itu? Pandai dalam sedekah. Nah, demikian juga kita. Kadangkala kita dimudahkan sholat, tapi enggak dimudahkan puasa, enggak dimudahkan sedekah, sehingga tidak perlu kita banggakan amalan kita. Bisa jadi yang di sana dia pandai untuk puasa, tapi sholatnya juga berat, sedekahnya berat. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkan ya enggak ada keistimewaannya. Masing-masing punya kelebihan. Taib. Ini yang kita gali, potensi ibadah yang manakah yang Allah mudahkan kepada kita. Atau sama sekali enggak ada. Sholat juga enggak ada. Puasa juga enggak ada. Sedekah juga enggak ada. Nah. Dan ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Ilmu. Ya, ilmu ini perkara yang besar. Jangan dianggap enteng. Ya. Ada waktu untuk mendatangi majelis ilmu, kemudian kalah dengan perkara-perkara sepele. Ada kisah seorang ahli ibadah menyurati Imam Malik. Isi suratnya tadi, wahai imam, kamu ini jangan hadatsana terus. Jangan menyampaikan riwayat terus. Sesekali kamu menyendiri ibadah. Ya, maksudnya seperti saya ini. Tidak banyak di depan manusia ibadah kepada Allah. Ya. Masing-masingnya, masya Allah. Di zaman itu tentunya ahlul ibadahnya bukan kaleng-kaleng. Betul-betul ahlul ibadah. Nah, apa kata Imam Malik? Kata beliau, sesungguhnya setiap jiwa itu diberikan masing-masing kemudahannya dalam hal ibadah. Rubba rajulin muyassar fis shalah. Ada seorang yang dimudahkan dalam sholatnya, lima waktunya masya Allah, subuh, duhur, asar, maghrib, gak pernah telat. Tapi dalam hal puasa, ya, gak mampu dia. Dalam hal sedekah, berat dia. Tapi sholatnya zen. Warubba rajulin muyassar fis siyam. Walam yuyassar lahu fis sholati was sadaqah. Ada yang sebagian dia puasa, ringan sekali puasa itu, bukan beban. Pokoknya puasa itu enak aja. Ringan sekali. Temannya makan, makan-makan aja. Dia santai. Enggak kemudian, wah, jangan makan di sini saya puasa. Enggak, makan-makan aja. Niatnya masing-masing sudah. Ya. Dia enggak pengen makan saat itu, santai. Tapi kadang sholatnya belum seperti yang pertama tadi. Sedekahnya juga belum seperti yang kedua, ketiga. Tapi puasanya zen, daudnya lancar. Ya. Yang ketiga, dimudahkan sedekah. Sedekah bagi dia enteng sekali. 100 apalagi, 1 juta cul. Ya. 10 juta cul. Cul itu tidak pernah dipikirkan lagi. Ya, subhanallah. Tapi berat baginya puasa, berat baginya sholat, artinya masing-masing kadang dibukakan pada pintu masing-masing. Tetapi ma'adzun, aku tidak beranggapan alladzi ana fi, ya, atau alladzi anta fi afdhal mimma ana fi, yang saat ini kamu lakukan itu lebih baik daripada yang kulakukan. Ya, menyampaikan ilmu dan engkau yang saat ini ibadah, tidak aku sangka apa yang kamu lakukan lebih baik daripada yang aku lakukan. Karena ibadah itu buat dirimu sendiri. Sementara ilmu, ya ta'adda naf'uhu. Manfaatnya itu menjangkau yang lain. Kita dapat cahayanya, orang lain dapat manfaatnya. Nah, jadi kalau misalkan dari salah satu ibadah tadi, sholatnya juga jarang-jarang, dalam artinya sering terlambat karena sekian banyak urusan. Kadang orang kalau memang gak dimudahkan dalam satu ibadah, disibukkan di memang di tempat itu. Ya, tapi kalau dia dimudahkan dalam satu ibadah, ya, diberikan waktu luang, pas, ya, waktu itu. Maka apa? Ambil yang termudah, ilmu. Nah. Fa'asbahu yusharikuhum fil ibadat al-qalbiyah wal-badaniyah. Sehingga agniya dari kalangan para sahabat, ya, akhirnya membersamai mereka dalam ibadah qalbu atau ibadah badan. Wa yamtazzuna 'alaihim fil ibadatil maliyah. Tapi mereka punya kekhususan. Kenapa bisa ibadah dengan harta? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Mau bagaimana lagi? Ya, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena kalau di zaman itu mungkin banyak, tapi kalau zaman kita sedikit. Bahkan karena minimnya iman, minimnya ilmu pada masa kita ini, enggak begitu greget kalau ada orang beramal dengan amalan yang banyak. Enggak begitu menggugah kalbu kita. Ah, santai aja. Yang penting kan sholat. Yang penting kan nanti Ramadan juga puasa. Santai aja. Toh yang lain juga banyak. Bahkan yang lebih bawah aja yang enggak sholat aja banyak. Mending saya. Jadi yang diukur yang di bawahnya. Mending saya. Daripada itu. Gitu. Ini kalau sekarang. Karena apa? Iman, ilmu itu sudah semakin menipis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Ya. Ini juga diantara kalimat yang harusnya kita jadikan acuan. Ketika sesuatu di depan kita dari sahabat-sahabat kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Yang dengannya itu ya melebihi kita dari sisi keduniaannya, maka apa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, tidak hasad, tidak dengki. Fa huwallazi yuqsimul arzaq wal hidayah. Karena dialah Allah yang membagi-bagikan rezeki, membagi-bagikan hidayah. Hasba hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya. Ya, sesuai dengan hikmahnya. Apakah kemudian orang-orang kaya itu lebih duluan masuk surga? Tidak juga. Apakah kemudian orang-orang miskin jauh di belakang masuk surganya? Tidak juga. Justru nanti orang-orang kaya tertahan. Hisab dari Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kalau hisab badaniyahnya selesai, dia masih punya hisab maliyahnya. Dari mana dia dapatkan harta-harta ini? Kemanakah dia belanjakan harta-harta ini? Nah, beda dengan orang miskin. Selesai hisab badannya, surga jika baik timbangan amalan solehnya yang kuat. Dan belum tentu juga diri kita apabila kita yang memang takdirnya cuma punya tempat kecil kemudian diberi oleh Allah Azza wa Jalla isi yang banyak mampu menampung dan menjadi orang baik. Ya, maka apa yang kita miliki ini tentunya sesuai dengan takaran dan ukuran yang tepat dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita ini kalau kaya gak akan di sini. Ya, karena kebanyakan orang-orang yang kaya atau memiliki jabatan, dua sebab perkara itulah yang menghalangi mereka untuk dapat hidayah. Orang kaya dengan sebab kekayaannya sulit untuk menerima hidayah. Nah, atau sebaliknya orang kaya itu yang dia seorang yang beriman, kalau seandainya Allah uji dengan kemiskinan mungkin gak kuat dia. Sehingga apa? Di antara kebaikan dia adalah diberikan kecukupan di dunia. Sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah kitab. Sebagian menyatakan karena sebab dari pertanyaan, mana yang lebih afdol, fakir yang sabar atau kaya yang syukur. Sekian argumentasi, ya sekian apa dalil mereka sebutkan. Ya, dengan akwal para ulama yang melebihkan fakir yang sabar dibanding dengan kaya yang syukur. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ya, memilih kaya yang syukur lebih utama dari miskin yang sabar. Jadi masing-masing sesuai dengan keadaannya. Taibullahu ta'ala alam sawab. Ini kesimpulannya panjang, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.